Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa amma at-tafakkuru fi dhatillahi faqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. Adapun merenungkan tentang zat Allah Ta'ala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya, sebagaimana di dalam hadis ini yang disebutkan oleh al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi. Renungkanlah tentang para makhluk dan janganlah kalian merenungkan tentang Allah Ta'ala. Wa huwa hadithun qad ruwiya an adadin minas sahabati. Dan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Dan wa huwa hadithun hasanun bimajmu'i turuqihi. Dan hadith tersebut adalah hadith yang hasan dengan terkumpulnya jalan-jalannya. Fama min khairin illa dallana alaihi wa ma min syarrin illa hadzarana minhu. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkannya kepada kita, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Fa inna syaitana qad yajurrul 'abda bihadza at-tafakkuri fillahi ilal kufri 'iyadan billahi. Karena sesungguhnya syaitan bisa jadi menyeret seorang hamba dengan merenungkan tentang Allah ini kepada kekafiran. Kita berlindung kepada Allah darinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa rabbaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian Lalu ia berkata, siapa yang menciptakan demikian? Siapa yang menciptakan demikian? Sampai syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa'idha balagahu fal yasta'idh billahi wal yantahi. Maka apabila salah seorang di antara kalian sampai pada hal tersebut, hendaklah ia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah ia berhenti. Wa'an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yabarahan nasu yatasa'aluna hatta yaqulu hadha Allahu khaliqu kulli shay'in faman khalaqa Allah. Manusia terus saling bertanya satu dengan yang lainnya sampai mereka mengatakan, inilah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam annal hawamma was-siba'a wad-dawaba kullaha nahwa adh-dharri wan-namli wadh-dhubabi kullaha ma'muratun. Dan ketahuilah bahwasanya serangga-serangga, binatang-binatang buas dan hewan-hewan tunggangan semuanya seperti semut kecil, semut dan lalat, seluruhnya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Dan tidaklah mereka melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, الله أعلم, الله lebih mengetahui, أن الأمر هذا أمر كوني لا أمر شرعي. Bahwasanya perintah ini adalah perintah yang berupa amrun kauniyun, yaitu takdir, bukan perintah dalam syariat. Wa illa hadhil makhluqatu ghairu mukallafatin taklifan syar'iyyan. Kalaulah tidak, para makhluk ini tidaklah dibebani dengan syariat, wala ma'muratin awamira syar'iyatan, dan tidak pula mereka diperintah dengan perintah-perintah di dalam syariat. wa innama huwa taklifun kauniyun. Hanya saja yang dimaksud adalah taklifun kauniyun, yaitu takdir. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui. Nahnu nu'minu anna hadhihi al-makhluqati tusabbihullaha wa tuqaddisuhu. Kita mengimani bahwasanya para makhluk ini bertasbih kepada Allah dan menyucikannya. Wa in kanat ghaira mukallafatin syar'an. Meskipun para makhluk ini tidak dibebani dengan syariat. Kama yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan ia bertasbih memuji Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun. Fahadihi tusabbihu wa sukhirat lihada bi amrillahil kauniyyi. Maka para makhluk ini bertasbih, dan para makhluk ini ditundukkan untuk bertasbih dengan takdir Allah Ta'ala. Ya'ni ma naqdiru an naqula inna hadha amrun syar'iyyun wa innahum mukallafuna. Yaitu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya perintah ini adalah perintah di dalam syariat, dan bahwasanya mereka para makhluk tersebut dibebani dengan syariat. Li'anna takalif syar'iyyata yatarattabu 'alayha ath-thawabu wal 'iqabu. Karena sesungguhnya beban-beban syariat muncul padanya ganjaran pahala dan hukuman. Wa hadhihi ghairu mukallafatin. Dan makhluk-makhluk ini tidaklah dibebani dengan syariat. Walakin wallahu a'lamu annal murada bidzalika al-amrul kauniyyu. Akan tetapi wallahu a'lam, bahwasanya yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah takdir. Lihada qala la ya'lamuna shay'an illa bi'iznillahi ay amrihil kauni. Karena inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah mereka para makhluk tersebut melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah, yaitu takdirnya. Fama min harakatin lihadihi dawabi wa hadhihi alhayawanati wa ghayriha minal makhluqati illa bimasyiatillahi wa iradatihi. Maka tidak ada satu gerakan pun dari hewan-hewan tunggangan ini dan hewan-hewan ini dan yang lainnya dari kalangan para makhluk, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa min dhalika tasbihuhum lillahi azza wa jalla alladhi nafqahuhu alladhi la nafqahuhu walladhi nafqahuhu. Dan di antaranya adalah tasbih mereka kepada Allah Azza wa Jalla, baik yang kita memahaminya, baik yang kita tidak memahaminya, maupun yang kita memahaminya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-annallaha tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kainun. Dan mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sungguh telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi semenjak waktu yang pertama kali, dan segala sesuatu yang tidak terjadi, serta segala sesuatu yang akan terjadi. Ahsahu wa'addahu 'addan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya dan menghitungnya. Wa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil 'azim. Dan barang siapa mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, berarti dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يقرر المؤلف هنا مذهب أهل السنة في الإيمان بالقدر. المؤلف Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di sini menetapkan mazhab Ahlus Sunnah tentang beriman terhadap takdir. Wal nasukh huna ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fil imani bil qadari wa annahu ala darajatin. Dan mari kita sebutkan di sini apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang beriman terhadap takdir, dan bahwasanya beriman kepada takdir terdiri dari beberapa derajat. Mustadillan ala dhalika min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama. Seraya berdalil untuk menetapkannya dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalamu. Wa yubayyinu madhhab munkiril qadari wat tafawuta baina sabiqihim wa lahiqihim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akan menjelaskan madhab orang-orang yang mengingkari takdir dan perbedaan antara orang-orang yang terdahulu di antara mereka dan orang-orang belakangan di antara mereka. Wa yubayyinu annal ibadahumul fa'iluna li'a'malihim sayyi'iha wa hasaniha. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akan menjelaskan bahwasanya para hamba merekalah yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk maupun yang baik. Wal 'abdu wal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru ila akhirih. Dan seorang hamba dialah yang beriman, yang kafir, yang mentaati Allah dan yang durhaka kepada Allah dan seterusnya. Wa ma'a dhalika la takhruju a'maluhum 'an mashi'atillahi wa iradatihi. Dan bersamaan dengan itu, amalan-amalan mereka tidak keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Li'annahu la yakunu fi hadzal kauni illa ma aradahullahu. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali yang Allah Ta'ala menghendakinya. Qala rahimahullahu fil aqidatil wasitiyati ma'a syarhi syaikhi Muhammad Khalil Harras safhati 39 ila 46. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Aqidah Wasitiyah yang disertai dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala halaman 139 sampai 146. Wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan golongan yang selamat yaitu ahlus sunnah wal jamaah mengimani takdir baik dan buruknya. Wal imanu bil qadari ala darajataini, dan beriman kepada takdir terdiri dari dua derajat. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini, masing-masing derajat mengandung dua perkara. Faddarajatul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu amiluna bi'ilmihi al-qadimi alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Derajat yang pertama dari beriman kepada takdir adalah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang para makhluk melakukannya dengan ilmunya yang sudah ada semenjak dahulu, yang Allah Ta'ala disifati dengannya semenjak dahulu dan selama-lamanya. Wa'alima jami'a ahwalihim minat ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajali. Dan Allah Ta'ala mengetahui seluruh keadaan mereka berupa ketaatan-ketaatan, kemaksiatan-kemaksiatan, rizki dan ajal. Thumma kataballahu fil lawhil mahfuzi maqadiral khalqi. Kemudian Allah Ta'ala mencatat di dalam al-lawhul mahfuz takdir-takdir para makhluk. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub qala ma aktubu qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Maka pertama kali tatkala Allah Ta'ala menciptakan pena pencatat takdir, Allah Ta'ala berkata kepadanya, tulislah. Maka pena pencatat takdir mengatakan, apa yang aku tulis? Allah Ta'ala mengatakan, tulislah segala sesuatu yang ada sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu wama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Maka segala sesuatu yang menimpa seseorang tidak akan terluput darinya, dan segala sesuatu yang terluput darinya tidak akan menimpanya. Jaffatil aqlamu wa tuyatis suhufu. Pena-pena pencatat takdir telah kering, lembaran-lembaran catatan takdir telah dilipat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi? Sesungguhnya semua itu ada di dalam sebuah kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan Allah Ta'ala berkata yang artinya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan ada di dalam sebuah kitab, yaitu Allahul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab.